ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله، kita melanjutkan kembali kitab sholat dari kitab Bulughul Maram. Hadis terakhir yang kita baca hadis 226 dari Sulaiman bin Yasar. Ketika menyebutkan tentang sholat dari penguasa di Madinah, yang Abu Hurairah menyebutkan sholatnya mirip dengan sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni memanjangkan dua rakaat pertama sholat duhur, dan memendekkan sholat asar dibandingkan sholat duhur. Membaca dalam sholat maghrib biqisaril mufassal, wa fil isya salat isya biwasatil mufassal, dan wa fis subhi bitiwalil mufassal. Nah, sekarang pertanyaannya, qisar mufassal dari surat apa sampai surat apa? Mas Ruhi, Qisarul Mufassal dari surat apa sampai surat apa? Hah? Apa? Anafa? Ba? Tur? Qisarul Mufassal dari surat apa sampai surat apa? Feris, Asam, Mbak, Rizam, Duha sampai? Saya mana? Sampai akhir ayat. Bas dua, Turahman. Kisar Mufassal surat, hah? Sampai Anas, ya santa. Sampai Anas. Maaf. Salat Isya boleh membaca Wasatil Mufassal Abdul Hakim. Wasatil Mufassal dari surat apa sampai surat apa? Sampai baik, santai. Sekarang Abdul Rahman, Mintiwalil Mufassal dari surat apa sampai surat apa? Hah? Sampai Al-Annaba, sampai Al-Musarat. Baik. Qaf, ada yang menyebutkan Al-Hujurat. Tiwal Mufassal ada menyebutkan dari Qaf, ada menyebutkan dari Al-Hujurat. Nah, sampai An-Naba. Maaf. An-Naba sampai Al-Duha Fasadil Mufassal. Baik. Nah, sekarang kita masuk hadis 227. Habibi, ikra. Qominun. Baik. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah. Wa an Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghrib bitur muttafaqun alaihi. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca dalam salat maghribnya dengan surat At-Tur. Muttafaqun alaihi, surat panjang. Yang di hadis sebelumnya disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau membacanya min qisaril mufassal. Surat-surat yang pendek dari Al-Duha sampai akhir. Yang biasa dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salat maghrib. Tapi di sini disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat At-Tur. Kalau disebutkan surat At-Tur berarti sampai akhir. Bukan hanya membaca yang belakang, bukan hanya membaca beberapa ayat, tapi sampai akhir. Naam. Dan di sini ikhwan fillah azani wa azakumullah, ini pernyataan Jubair bin Mut'im. Jubair bin Mut'im bin Adi Al-Adawi, ya, dari Adi Al-Adawi. Baik. Beliau ketika mendengar Rasulullah membaca surat At-Tur ini masih dalam keadaan musyrik, bukan seorang muslim, mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah dalam keadaan musyrik. Kemudian kebetulan ketika di Madinah beliau melihat Rasul sedang sholat maghrib dan membaca surat At-Tur. Kemudian disebutkan dalam riwayat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di ayat am khuliqu min ghairi syai'in, apakah mereka itu tercipta tanpa ada asal usulnya, moro-moro ada manusia, jadi manusia. Amhumul khaliqun, atau mereka sendiri yang menciptakan diri mereka sendiri. Dua perkara yang tidak mungkin. Manusia tidak ada asal-usulnya, mormor muncul ada. Atau mereka menciptakan diri mereka sendiri. Sesuatu yang tidak mungkin. Mendengar ayat ini, Jubair bin Mut'im menyatakan kada qalbi, hampir-hampir hatiku itu terbang. Hampir-hampir hatiku hilang. Ini ayat yang begitu menghujam ya, di hati Jubair bin Mut'im. Nam, sebagai tantangan Allah kepada orang-orang musyrikin yang mungkin mereka tidak mengakui adanya pencipta. Maka setelah itu Jubair bin Mut'im masuk Islam. Wa hasuna Islam, dan bagus keislamannya. Nah, sehingga ketika meriwayatkan hadis ini beliau belum muslim. Masih musyrik. Di dalam hadis ini menunjukkan kepada kita ba'dul ahyan, kadang-kadang di sebagian waktu boleh kemudian kita membaca surat yang panjang ketika sholat maghrib. Ketika ngimami sholat maghrib boleh terkadang kita membaca surat yang panjang. Pakemnya, jadi aturannya itu kebiasaan Rasulullah maghrib itu surat pendek, kisar mufassal. Tapi terkadang beliau membaca surat yang panjang, contohnya ini surat At-Tur. Jadi boleh. Tapi tentunya imam itu berkewajiban untuk memperhatikan jamaahnya yang di belakang mereka jadi makmum itu, orang-orang yang macam-macam keadaan dan kepentingannya. Ada yang sudah sangat sepuh ya, yang kalau berdiri lama itu gak kuat. Ada orang-orang yang super sibuk yang kalau lama-lama sholatnya gak kerasan. Jadi diperhatikan sebagai imam apa yang dia baca. Maka ketika Rasulullah dalam mayoritas beliau surat-surat yang dibaca itulah sholat yang paling pas sebagai imam. Maghrib min kisaril mufassal. Nah, terkadang boleh kemudian panjang. Bukan surat-surat panjang terus, itu menyelisih sunnah. Terkadang boleh kemudian panjang ahyanan. Terkadang baik membaca surat-surat panjang. Nah, baik. Ini ikhwan fidina azani wa azakumullah. Qala wa an Abu Hurairah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqra'u fi salatil fajri yaumil jumu'ah alif lam mim tanzil as-sajdah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau membaca pada salat subuh hari Jumat dengan surat as-sajdah. Bukan sebagian, tapi dibaca semua sampai habis di rakaat yang pertama. Wa hal ata 'alal insan hina min ad-dah, surat al-insan di rakaat yang kedua. Muttafaqun 'alaihi. Wa litabarani min hadis Ibnu Mas'ud yudimu dzalika. Riwayatnya At-Tabrani dari hadis Ibnu Mas'ud, beliau yudimu mendawamkan, meneruskan, merutinkan. Merutinkan tiap Jumat subuh itu membaca itu. Riwayatnya At-Tabrani ini dhaif. Riwayatnya At-Tabrani yang menyebutkan Rasulullah dhaif, merutinkan membacanya ini dhaif, disebutkan di situ dhaifun. Nah. Baik. Ikhwan fiddin azani wa a'azakumullah. Ini sunnah. Sunnah bagi imam ketika sholat subuh hari Jumat untuk membaca surat As-Sajdah di rakaat yang pertama dan Al-Insan di rakaat yang kedua. Nah, baik. Di dalam surat As-Sajdah disebutkan tentang awal penciptaan manusia, akhir dari kehidupan, pahala, kemudian iqab, azab Allah. Baik. Dan yaumul jum'ah itu hari di mana diawali penciptaan makhluk. Hari Jum'ah itu terjadinya hari kiamat. Maka pas ketika yaumul jum'ah membaca surat As-Sajdah. Naam. Ikhwan fiddin azani wa azakumullah, dari hadis ini bisa kita ambil faedah. Yang pertama, istihbab, disunnahkan untuk membaca surat As-Sajdah pada sholat subuh hari Jumat di rakaat yang pertama, kamilan sempurna di rakaat yang kedua surat Al-Insan. Nah, Syaikh Fauzan hafizahullah, beliau memberikan pesan, yustahabbu likulli imamin ayyahrisu ala dzalika, disenangi, dianjurkan ya, bagi setiap imam untuk semangat menjalankannya, semangat menjalankannya. Wa an yahfadha hataini surataini hifdan jayyidan, untuk menghafalkan dua surat ini dengan hafalan yang bagus. Wa an yaqra'ahuma fi fajri dzalikal yaum, dan membaca keduanya di salat subuh di hari itu, hari Jumat. Ya. Fa inna fi dzalika amalan bisunnah, karena hal itu mengamalkan sunnah. Nah, ini nasihat beliau. Baik. Dan di sini ikhwan fillah azani wa a'azzakumullah, beliau memberikan tanbih. Memberikan tanbih beberapa kesalahan-kesalahan yang terjadi di kalangan kaum muslimin. Di antaranya kata beliau, yastabdiluna al-qira'ah, mereka mengganti dua surat itu bi suratil jum'ah wal munafiqun. Diganti dua surat itu dengan surat Jumat, al-Jum'ah dan surat al-Munafiqun. Itu surat yang dibaca Rasulullah ketika sholat Jumat. Ya. Mungkin karena imamnya enggak hafal As-Sajdah sama Al-Insan, kemudian diganti dengan surat itu. Nah, ini kata beliau termasuk ma ahdathahu ba'dul a'immah, apa yang diada-adakan oleh para imam, imam masjid. Ya. Mereka mengganti dua surat itu dengan surat Al-Jum'ah dan Al-Munafiqun. Nah, kemudian yang kedua, tanbih dari beliau, Syaikhul Fauzan, ba'dul a'immah man yaqra'u bihataini suratain al-jum'ah wal munafiqun fi salatil isya lailatal jum'ah. Sebagian para imam membaca dua surat ini, surat al-jum'ah dan surat al-munafiqun, pada salat isya malam Jum'ah. Salat isya malam Jum'ah membaca dua surat ini. Wa hadha aidan laisa waridan 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak ada dalilnya yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini tanbih ya dari beliau. Dan juga bukan kemudian kata beliau yukassimuha baina raka'atain membagi untuk dua rakaat surat As-Sajdah, ya, dibaca dua rakaat sholat fajar, nah, sholat subuh. Ini juga tidak ada contohnya. Nah, ada juga, ini tidak disebutkan oleh beliau, amalan para imam, imam-imam masjid yang mereka karena tidak hafal surat As-Sajdah dan Al-Insan, kemudian membaca surat lain yang di situ ada sujud tilawahnya. Ya. Mungkin baca surat Al-Alaq misalnya. Yang penting pokoknya ada sujudnya. Ini juga tidak ada contohnya. Dan alhamdulillah sunnah ini sudah dikenal oleh kaum muslimin, ya, membaca As-Sajdah dan juga Al-Insan sholat subuh, nah, pada hari Jumat. Sehingga di masjid-masjid agung, masjid besar itu ada Quran gede di pengimaman, di depan imam gitu, besar. Nah, karena memang imamnya belum hafal. Di Quran besar biasanya di depan imamnya, mungkin untuk membaca itu. Ya. Dalam keadaan kalau sholat fardu itu tidak boleh membaca Al-Quran, tidak boleh sholat sambil membaca. Nah, sholat sunnah, sholat tarawih boleh. Ya. Tapi kalau sholat fardu tidak boleh. Tidak, ya, boleh membaca dengan mushaf. Tidak, ya, hafal yo baca yang sebisanya surat apa. Tidak, ya, kemudian memaksakan diri untuk membaca mushaf. Nah. Ini ikhwan fiddin anzani wa azza. Baik. Kemudian ada beberapa masalah di sini, dan mungkin sebenarnya pas pembahasan di At-Tibyan, ya, karena kita membahas sajdah atau sujud tilawah. Syekh Muqbil rahimahullah, ya, beliau pernah ditanya, beliau pernah ditanya tentang hukum sujud tilawah ketika membaca surat As-Sajdah di waktu sholat subuh. Sunnah membacanya, tapi apakah memang disunnahkan sujud tilawah di situ? Ketika kita membaca surat As-Sajdah di sholat subuh hari Jumat, apakah memang disunnahkan untuk sujud tilawah? Ya. Sujud tilawah itu sudah kita bahas sunnah dia, ketika melewati ayat-ayat sajdah. Tapi sekarang ketika kita membacanya sholat subuh pada saat hari Jumat, apakah kemudian disunnahkan kita untuk sujud? Ya. Semoga beliau rahimahullah beliau menyebutkan, lam yathbut, tidak ada yang sahih. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sajada fi surati sajdah. Beliau sujud ketika membaca surat As-Sajdah. Ketika hari Jumat, ya, ketika di dalam salat. Wa qad dzakara Al-Hafidz Ibnu Hajar Fathul Bari. Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan di dalam Fathul Bari. Qala tanbihat. Dalam Fathul Bari Al-Hafidz menyebutkan tanbihat, beberapa peringatan. Dan satu yang dinukil oleh Syekh Muqbil, ya. Wa nadzkur tanbihan wahidan minna. Kami sebutkan satu tanbih, satu peringatan. Nah, karena itu yang sesuai dengan bahasan. Lam yaqtu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sajada fi hadzal mawdhi'. Tidak ada dalil yang sahih bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud di saat itu. Illa ma rawahu Tabrani, kecuali hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani min hadisi Ali, dari hadisnya Ali bin Abi Thalib, wa fi sanadihi dha'fun, dalam sanadnya dhaif, ya, dalam sanadnya ada yang dhaif. Naam, kemudian beliau bicara tentang sanadnya. Baik, maka pendapat Syekh Muqbil rahimahullah, Fa idza lam yasjud fa huwa aula. Kalau enggak pakai sujud itu lebih utama. Ya. Ketika ingat ya, ini kita bahas khusus membaca sajdah di rakaat pertama salat subuh hari Jumat ya, bukan selain itu. Kata beliau lebih utama enggak sujud. Wa in sajada, kalau dia sujud fa salatu sahiha. Maka salatnya sahih. Ya. Salatnya sah. Nah, jadi ini pendapatnya beliau. Kalau sujud sah salatnya. Tapi kalau enggak sujud lebih utama. Nah, kemudian juga beliau kemudian menyebutkan pendapat beliau sujud tilawah itu ada berapa sih dalam Al-Qur'an? Itu yang nanti akan kita bahas dalam At-Tibyan itu. Beliau sebutkan di sini, nah, sujud tilawah itu yang pertama surat Shad, yang kedua surat An-Najm, yang ketiga Al-Insyiqaq, dan yang keempat Al-Alaq. Hanya empat menurut beliau. Ya. Hanya ada empat tempat untuk sujud tilawah di dalam Al-Quran. Nah, ini pendapat beliau rahimahullah. Jadi nanti kalau kita baca At-Tibyan banyak pendapat di situ. Ya. Dan di antaranya mungkin di mushaf yang paling belakang itu ada biasanya yang cetakan Indonesia ayat-ayat sajidah di situ, jumlahnya banyak. Baik, pendapatnya semoga beliau rahimahullah. Nah, ayat-ayat sajidah hanya empat yang sahih. Nah, ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Ini pendapatnya Syekh Muqbil rahimahullah. Nah. Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau pernah ditanya, binisbah matan Syekh liyaumil Jum'ah, terkait hari Jumat. Fajru yaumil Jum'ah, salat subuh pada hari Jumat. Tuqra'u fiha suratul sajdah, dibaca di situ surat as-sajdah. Wa yusjadu fiha, dan sujud di situ. Dzakara Ibnu Hajar wa Sawkani, Ibnu Hajar juga Imam Sawkani menyebutkan anna sujud fi sajdah fi fajr yaumil jumu'ah lam yasbut. Ini ada keterangan tambahan berarti sini, bukan hanya Al-Hafidz Ibnu Hajar pengarang Bulughul Maram, tapi juga ketambahan As-Syaukani. Ya. Juga berpendapat tidak ada hadis yang sahih sujud ketika sholat subuh pada hari Jumat ketika membaca surat As-Sajdah. Nah, as-sujud innama qira'atu sajdah. Yang disebutkan hanya membaca surat sajdah, tapi sujudnya tidak ada. Baik. Kemudian terjadi dialog dan Syekh Albani rahimahullah beliau menyatakan beliau bertanya kaif lam yasjud Rasul sallallahu alaihi wasallam fajr yaul fi fajr Jumat, beliau tanya kepada sang penanya, bagaimana Rasulullah enggak sujud pada salat subuh hari Jumat? Nah, kemudian kata penanya, fi fajr yaumil jumu'ah lam yasbut indahum. Salat subuh pada hari Jumat tidak ada yang sahih. Ya. Menurut mereka, menurut para ulama yang disebutkan, Al-Hafidz Ibnu Hajar As-Sukani. Kata beliau rahimahullah, kata Al-Albani, la hadza tsabitun fis sahih. Ini kata Al-Albani, la sabit, ada yang sahih, hadisnya sahih. Baik. Annahu kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqra suratul sajdah. Rasulullah membaca surat sajdah yaumal jumu'ah wa yasjudu fiha. Beliau baca dan beliau sujud. Nah. Beliau baca dan beliau sujud. Baik. Kemudian beliau isyaratkan mungkin silakan membaca sifat sholat Nabi. Ya. Beliau isyaratkan di situ. Nah, untuk mendapatkan hadis yang sahih tentang sujudnya, sujud tilawah pada sholat subuh yaumul Jum'ah. Nah, ini khan fidina anzani wa azakumullah. Ya, ikhtilaf para ulama tentang itu. Sehingga baik bagi mereka yang membaca dan sujud, falahu salaf, maka memiliki salaf dari kalangan a'immah. Bagi mereka yang berpendapat tidak ada sujud, falahu salaf, juga memiliki pendahulu dari para a'immah. Ya. Baik, jadi sama-sama memiliki. Ya, sehingga mau sujud boleh, tidak sujud juga tidak apa-apa, karena hanya sekedar sunnah. Ya. Seperti yang tadi disebutkan semoga rahimahullah. Baik. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Naam. Kemudian masalah berikutnya masih terkait dengan sujud tilawah. Ya. Syalbani rahimahullah beliau pernah ditanya jika sujud tilawah yukabbirulaha fis shalah ketika sujud, ya, sujud tilawah itu di dalam sholat, apa kita juga mengucapkan takbir, ya, Allahu Akbar kemudian sujud. Ya. Baik. Kata beliau rahimahullah ketika ditanya, hal hadza minas sunnah, apakah takbir taib untuk sujud tilawah, beliau sebutkan lam yarid fi kullil hadits allati fiya anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam sajada fi surati sajda yaumul jumaah, tidak datang di dalam setiap hadis-hadis yang di dalamnya dan disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud ketika membaca surat as-sajdah yaumul jumaah au fi ghairiha atau selainnya, selain surat sajdah, selain di hari Jumat, minas salawat, dari salat-salat anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kabbara laha, bahwasanya Rasul itu bertakbir ketika sujud, ya. Jadi tidak ada riwayat yang menunjukkan ketika sujud tilawah itu mengucapkan Allahu Akbar. Nah. Walakin hunaka atharun sahih, kata beliau. Tetapi di sana ada asar yang sahih, asar itu dari sahabat. An Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud. Annahu kana yukabbiru li sajdati tilawah fi shalah. Ya, ini asar dari Ibnu Mas'ud, beliau kalau sujud tilawah di dalam salat beliau takbir. Ya. Kalau sujud tilawah dalam salat beliau takbir. Nah. Kemudian Syalbani menyatakan fala aromani an minat takbir. Dan aku berpendapat tidak mengapa untuk takbir ketika sujud tilawah di dalam sholat. Ya. Di dalam kitab Tamul Minnah Syalbani menyebutkan riwayat yang ada takbir itu ketika sujud tilawah di luar sholat. Ya. Ketika kita baca Quran di luar sholat, sujud tilawah itu ada riwayat takbir. Ibn Bas rahimahullah beliau berpendapat sujud tilawah di dalam sholat takbir karena itu gerakan-gerakan sholat. Ya. Nah, Rasulullah ketika setiap gerakan sholat beliau bertakbir. Kita lanjut dari ucapan Syalbani rahimahullah. Wa bi khasah terkhusus anna nasal yaum la ya'rifuna illa takbir, terkhusus orang-orang zaman sekarang ini mereka tidak mengetahui kecuali hanya dengan takbir, ya. Kalau imamnya moro-moro sujud tanpa ada suara takbir mungkin orang-orang umum tidak paham ini imamnya ngapain kok moro-moro diem, ya. Padahal tadi sejak tadi baca Quran mungkin jamaahnya banyak dia nggak lihat imamnya ini kok tiba-tiba imamnya diem padahal imamnya sujud tilawah. Makmumnya enggak ngerti sunnah juga. Nah, jika imamnya tidak membaca takbir. Baik, ini yang beliau ingatkan. Ya. Baik, terkhusus zaman sekarang ini kata beliau. Orang-orang tidak tahu kecuali dengan takbir. Fa idza kana imam fi masjid wa khawlahu nasun ya'rifuna sunnah. Jika dia mengimami sholat di masjid yang orang-orang sekitarnya itu mengenal sunnah, wa yahtamuna biha, dan perhatian dengan sunnah, fayahwi sajidan duna takbir, maka silakan sujud tilawah tanpa takbir ketika makmumnya orang-orang yang ngerti sunnah, orang-orang yang paham sunnah. Nah, amma idza kana fi masjidin jami'am, adapun jika di masjid jami', masjid umum, taib, takbir, maka takbirlah. Ya. Fala uswah bi Abdullah bin Mas'ud. Dia memiliki contoh dari Abdullah bin Mas'ud. Nah, masyaallah. Inilah tariqah para ulama, ya. Jadi tidak kemudian nah ini ya harus ini, ya. Tapi lihat keadaan. Kira-kira kalau diterapkan ini membuat gaduh enggak ini? Ya. Membuat ribut enggak? Padahal orang-orang belum ngerti sunnah. Ya. Saking semangatnya langsung diterapkan sunnah itu tanpa melihat kemudian orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah. Ini ikhwan fiddin azani wa a'azzakumullah. Poin-poin yang demikian yang perlu untuk diperhatikan. Sebagaimana yang sering kita ulang-ulangi, ya. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya. Ketika beliau menasihatkan kalau kita mengimami di tempat yang di situ orang itu biasa mengeraskan basmalahnya, keraskan basmalahnya. Nah, menjalankan sesuatu yang kurang afdol, ya, untuk mendapatkan maslah. Jangan kemudian kewencang, enggak pokoknya sir. Pokoknya enggak ada dalilnya sujud tilawah pakai takbir misalnya, kencang banget. Padahal orang-orang yang ada di sekitarnya orang yang belum ngerti sunnah. Nah, ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah, masyaallah. Baik, inilah gambaran bagaimana para imam, ya, membina umat, ya, mengarahkan umat untuk tidak membuat kegaduhan. Nah, ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Itu beberapa masail, nah, terkait tentang sujud tilawah terkhusus di dalam sholat, ya. Terkhusus di dalam sholat. Baik, sehingga ketika fajar yaumul jum'ah, jika sujud tidak ada masalah, ya. Jika dia tidak sujud juga tidak ada masalah karena hukumnya sunnah. Nah, jika dia mengimami orang-orang awam enggak ngerti sunnah, maka sujud tilawahnya pakai takbir. Jika orang-orang yang dia imami itu orang-orang ngerti sunnah, maka tidak menggunakan takbir. Nah, ketika sujud tilawah. Baik. Ini khana fidina azani wa azakumullah. Naam. Kemudian qala rahimahullah. Wa an Hudzaifah radiyallahu anhu qala sallaitu ma'an nabiyhi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, aku salat bersama nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, fama marrat bihi ayatun, tidaklah lewat dengannya satu ayat rahmah, ayat yang disebutkan di dalamnya rahmat Allah. Illa waqafa indaha yas'alu. Kecuali beliau berhenti di situ dan beliau berdoa meminta. Misalnya disebutkan sorga. Nah, beliau berhenti dan berdoa, Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah, aku minta kepadamu sorga. Nah, berdoa di dalam sholatnya ketika membaca surat dan melewati ayat-ayat rahmah. Wala ayatu adzabin, dan tidaklah beliau melewati ayat azab illa ta'awwadza binha, kecuali beliau berlindung darinya. Melewati ayat-ayat adab neraka, melewati ayat-ayat diadabnya kaum-kaum terdahulu, ya, beliau kemudian istiadah. Baik. Khan fidina anzani wa azakumullah. Naam. Akhrajal khamsah wa hasanahu Tirmidzi. Sekarang pertanyaannya kelas 3 lagi. Akhrajal khamsah. Khamsah itu siapa? Diawali dari Maslahi. Sebutkan 1, 2, 3, 4. Pas nanti. Bukan 1. 1. Siapa? Ibnu Huzaimah, keliru. Betul. Imam Ahmad. 1. An-Nasa'i. Abu Dawud. Terus kurang satu. Rahman. Imam Ahmad. Siapa tadi? An-Nasa'i, Abu Dawud, terus At-Tirmidzi. Kurang satu. Satu lagi. 1, 2, 3, 4 kurang satu. Kurang satu. Abu Dawud sudah. An-Nasa'i. Terus yang memiliki kitab Sunan, yang memiliki Sahibus Sunan, Ibnu Majah. Nah, yang memiliki kitab Sunan itu 4, ya. 4 ditambah Imam Ahmad, Musnad Allah, 5 jadinya. Baik. Akhrajul khamsa wa hasanahu At-Tirmidzi. Nah, sudah jelas. Baik. Kalau enggak ngerti, ya, tinggal dilihat footnote-nya. Lengkap itu footnote-nya. Nah. Baik. Dari hadis ini, ikhwan fidina anzani wa azakumullah, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, jawazul jamaah finna filah, bolehnya sholat berjamaah pada sholat sunnah. Bolehnya sholat sunnah berjamaah. Ini Ibnu Hudzaifah ini meriwayatkan ketika beliau sholat lail, ya, bersama Rasulullah. Sholat lail, sholat malam, sehingga boleh qiyamul lail berjamaah di luar bulan Ramadan. Ya, di luar bulan Ramadan boleh. Baik. Kemudian yang kedua, istihbab tatwil salatil lail, disunnahkan memanjangkan bacaan salat malam. Disunnahkan memanjangkan bacaan salat malam. Karena bacaan Rasulullah panjang-panjang dalam salat malam. Salat malam itulah tempat untuk murojaah bagi para penghafal Al-Qur'an. Murojaah hafalannya itu ketika sholat malam. Makanya Rasulullah memanggil, ya ahlul Qur'an, wahai ahlul Qur'an, sholat witirlah. Tempat untuk murojaah hafalannya ketika sholat lail. Baik. Kemudian faedah yang ketiga, tadabburul qira'ah fi shalah. Tadabbur, mempelajari, memahami makna ayat yang dibaca di dalam salat. Kalau orang enggak ngerti maknanya enggak mungkin bisa menjalankan ini. Karena ketika melewati ayat rahmah kemudian meminta, itu kalau enggak ngerti artinya, enggak ngerti makna yang dibaca, kan enggak ngerti dia. Nah, ini juga anjuran untuk kita harus tadabur Al-Qur'an. Dimaknai Al-Qur'an itu. Oh, ini maksudnya demikian, bukan hanya sekedar membaca ya, jadi dibaca, dipahami ya, dipelajari tafsirnya. Maka sebagaimana sering kita sebutkan, disempatkan waktunya untuk membaca terjemah Al-Quran. Ya. Baca berapa halaman tiap hari. Nah, untuk mengetahui, paling enggak ada gambar surat-surat ini tuh gambarnya demikian, tahu gambarannya. Nah. Kemudian faedah berikutnya, masru'iyah disyariatkan as-su'al inda ayatul rahmah, disyariatkan untuk meminta ketika melewati ayat-ayat rahmah. Ketika disebutkan sorga, kenikmatan-kenikmatan Allah. Nah, maka disunnahkan untuk berdoa memintanya. Kemudian wa masru'iyatu ta'awudz inda ayatil adzab, dan disyaratkan untuk berlindung ketika melewati ayat-ayat adzab. Sekarang apakah ini juga disyariatkan untuk sholat fardu? Ini kejadiannya ini sholat malam, sholat sunnah, sholat lain. Ketika sholat fardu dan kita membaca surat dan melewati ayat azab misalnya, atau melewati ayat-ayat rahmah, apakah juga kita disunnahkan untuk berdoa di situ? Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah beliau menyatakan, "Fadhahir min halin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu la yaf'al dhalika fil fariidhah." Zahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidak menjalankannya dalam salat fardu. Ya. Tidak menjalankannya dalam salat fardu. Nah. Loh, kenapa sholat fardu tidak dijalankan? Karena sholat fardu Rasul itu ringkas. Ya. Jangan memanjangkan sholatnya, kasihan makmumnya. Nah. Kalau sholat malam, emang dipanjangkan. Karena memang sholat sendirian. Ada makmumnya pun mungkin cuma satu. Ya. Baik, kalau sholat fardu, ini Rasulullah mengingatkan dan marah besar beliau kepada Mu'adz bin Jabal. Afattanun anta ya Mu'adz. Beliau marah besar ketika Mu'adz bin Jabal mengimami sholat isya membaca suratul Baqarah, dan beliau memberikan petunjuk baca sabihis ya, untuk sholat isya. Nah, sehingga kalau kemudian sholat fardu diselingi dengan doa semacam ini tambah panjang nantinya. Baik, maka kata beliau rahimahullah, zahirnya Rasulullah tidak mengerjakan di dalam sholat fardu. Ini khusus sholat sunnah. Ya. Khusus sholat sunnah. Baik. Dan juga kalau ini yang perlu diperhatikan. Kalau sholatnya itu berjamaah, sholat lail atau sholat tarawih misalnya, kemudian melewati ayat rahmah, karena jamaah ya, doa yang dibaca itu doa jamaah, bukan doa individu. Ketika melewati tentang kenikmatan surga, Allahumma inna nas'alukal jannah, ya Allah kami ya, karena ada makmumnya. Allahumma inni as'alukal jannah, ya Allah aku minta, makmumnya enggak enggak didoakan, ya. Dia doa sendirian. Nah, yang lebih memilukan ketika doa kunut. Kalau imam membaca Allahumma dini iman hadait, ya Allah berikan aku hidayah sebagaimana orang-orang yang engkau berikan hidayah, makmumnya amin, padahal dia enggak didoakan, makmumnya doa, imamnya doa dewe, ya. Lafadznya lafadz mufrad, ya. Amin amin terus. Kalau kita membaca doa kunut, ya, kunut witir, ya, bagian kunut subuh, itu ada lafadznya doa, ada lafadznya sanak pujian. Ya. Yang disunahkan amin itu ketika lafadz doa. Ya. Allahumma hdina biman hadait. Nah. Jadi ketika lafadz doa itu baru amin. Ya. Tapi ketika masuk lafadz-lafadz pujian itu enggak ada amin. Ya. Tapi kalau jamaah-jamaah kita itu dari awal sampai akhir kunut ya amin terus. Padahal itu bukan lafaz permintaan, bukan lafaz doa. Baik. Nah, jadi mungkin karena sudah paham bahasa Arab sehingga enggak mau belajar bahasa Arab. Nah, jadi maknanya itu apa enggak tahu, ya. Sehingga bukan konteks doa, dia tetap diaminkan, ya. Baik. Ini khan bidina anzani wa a'azzakum. Nah, kayak apa ya? Apa contohnya? Bahasa Arab yang masyhur dengan terjemahan yang keliru. Nah, ini minal aidin wal faizin. Terjemahannya, mohon maaf lahir dan batin. Itu sangat-sangat jauh, ya. Baina sama was sumur. Antara langit dan sumur bor. Antara huruf Arabnya dengan terjemahnya enggak sama. Minal aidin, berdoa termasuk orang-orang yang kembali, ya, kembali. Kembali untuk berbuka lagi, ya. Karena sudah enggak poso, sudah hari raya. Dan orang-orang yang sukses. Terjemahnya, mohon maaf lahir dan batin, ini enggak ada kaitannya ini. Enggak ada kaitan sama sekali. Nah, orang enggak ngerti unik terjemahannya, Indra. Dan bukan terjemahannya itu, ya. Dua kata yang berbeda. Dua kalimat yang enggak sama, ya. Baik. Ini ikhwan fi din azani wa azakum, tapi sudah mutawatir fil lisan. Wis kadung, ya kadung itu, yes, yang dipahami oleh kaum muslimin. Nah. Baik. Kemudian faedah berikutnya. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yajharu fil qiraah idza kana imaman fi salatul lail. Rasulullah mengeraskan bacaan ketika menjadi imam salat malam. Ketika imam salat malam, salat lail. Dan juga doanya dikeraskan. Doanya dikeraskan. Karena Hudzaifah mendengarnya dan menceritakannya, menunjukkan doanya keras. Nah, baik, itu ikhwan fi din azani wa azakumullah, beberapa faedah. Dan faedah yang terakhir, bahwasanya Rasulullah SAW ketika membaca Al-Quran itu mutarassilan, pelan-pelan, tidak kesusu, tidak cepat, sehingga bisa memahami maknanya. Ya, ini maknanya ini, terus beliau bisa berdoa di situ, bisa meminta dan isti'adzah di situ, ya, karena bacaannya pelan-pelan, tidak cepat-cepat. Nah, wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Thank you.